Tak pernah ku mengerti dirimu, jawaban di hatiku yang selalu ku cinta. Semestinya kita sama, menobatkan hati di kala jiwa sedang terluka. Berharap kau mengerti diriku yang selalu menginginkanmu, dambaan hatiku. Meski hatimu tak mampu menginginkan aku mencintai diriku. Tak mudah bagiku lupakanmu. Aku hanya ingin mencintamu dan dicinta olehmu. Sungguh tak ada yang lebih meyakinkanku bila ku harus tanpa hadirnya dirinya. Kau tahu seharusnya kita bisa menjalin semua rasa dengan kisah terindah. Cinta.